اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Apa hukum berdoa kepada Allah di kuburan ketika berziarah kubur? Ini yang tadi saya katakan, kalau dia datang ke situ, sudah tiba di kuburan, nah ternyata ada sebagian dari penghuni kubur, dia doakan, maka itu boleh saja. Tapi itu sifatnya mengikut, bukan dia datang khusus untuk itu. Karena di dalam kaidahnya yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Apa yang sifatnya mengikut, itu kadang dibolehkan. Padahal yang kalau dia asalnya sebagai pokok kedatangannya itu kadang tidak dibolehkan. Baik.